Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yasruku qalbun alebo, kaya apa mencorong apa hati kang suarul akwani utai pirang-pirang rupa pirang-pirang maujudat mungkinat mun tabiatun fi mirati iku kang nari manung kebing dalem kaca ninggol bun kaya bayar halu ilallahi wa huwa mukabalun bisyahawatihi nalebo kaya apa min tarya kalbun maring Allah ale utaya kalbun iku kang den borogod kalawan sagahe syahwat te golbun abe mantep borogod amga bayat ma ayadukulahu duhudu hadrat Allah wa huwa lam yatatuhar min janabati gopalatihi atau halebo kaya apa ngarep-ngarep ya golbun entah manjing ya golbun ing hadroh Allah lewte ya golbun iku aranana narima suci ya golbun saking sekhelali golbun kang kaya junub ya mahikam ya mahikam urang deka Allah pilih ndek sederhana bae ka Allah cukup make riyad jeung takrib cuman disangsikeun ka sorga. Sangsi sebab tuh ugek-ugekan teh aduh teh zahir doang can make batin dek rada naek ka Gusti Allah pake jalur khusus ya otomatis masuklah toriko. Tetapi persyaratan lain ya kudu mondok heula. Teu meunang SMP SMA langsung norekat mikung sia. Ye, cenah mang norekat jang santri doang. Heeh. Boy, kitu mah cenah sorga jang kiai doang. Eta ge can puguh ka sorga. Ye, ulah sok itu cenah terlalu ekstrim. Emang kudu di ekstriman. Emang babari norekat SMP SMA norekat bupati norekat gubernur norekat gantung emang teu meunang zikir zikir balos norekat ulah pan bisa kos kitu sih atuh aing jadi bupati terus jadi bupati aja norekat badak di mana bener da puguh kieu ge saralah ah ulah kitu bukan ieu cenah ti Kangjeng Rasul ge merena lain ke bupati kasaha kaki pudoli kaki pudoli ente masih kena mikiran ban mobil ka Habib Rojak sarua Habib Rojak yang ganti motor unu majehna nges ewa balik deh iya tuh kasareat aduh eksareat nah tadi sengketakan gitu ayo bayang norekat norekat aku udah mondok lah tuh siya mual bayat tuh siya mual uhi bahar anak atau kudu kubaki jadi bingung emang siapa potongan bingung oh bener atau kuda oh ya Allah ya karim tata ndet bebeneran apa ente jalain jang kiai jang ustad lain jang nu pinter ka Allah artinya mondok teh ngaji bab tauhidna lain ndet disederhanakeun tauhid teh lain jang sungut tauhid teh, lain jang debat tauhid teh, jang rasa. Ndek kudu siap. Lamun moal los jadi bupati bae, jadi gubernur bae los. Jadi polisi bae kadenya, dirante bae ngadekem. Bupatina ngadekem, gubernur ngadekem, atuh ustadna ge sarua. Ya, berjamaah dekeman lah. Tah, ai endek wae sok siap geura ge. Wah. Ieu kudu make napi jenis. Napiul jinsi wal body anil hisi syartun fi dukhuli hadratil qudsi. nyepak jinis-jinis manusia dunia ngajauhan tina bangsa indra syarat dina asup ke hadrah kudsi. Masya Allah, des kudu dikaluar-luarkan dunia di jero hate, ulah ayah di jero hate te motor, ulah ayah mobil, ulah ayah mot non gitu perumahan, ulah ayah jahe, ulah ayah. Nah, itu kosong. Kosong, lamun geus kosong eta bakal diisi ku Allah. Wa mahalul unsi fargu galbik, tempat unsi mah kosong hate minal agyar tina salian Allah, yakni alam masih Allah eueuhkeun. Tamla'u bil ma'arif al asrar, nu bakal pinuh engke ku ma'rifat jeung rahasia-rahasia ilahi. Jadi kudu berjuang, micenan nafsu, mengarahkana dunia, mengarahkana makhluk. Tak iya ba berjuang teh lain setahun dua tahun datang katutup umur. Numantak Kanjeng Nabi nyarita urat balik tina perang Sogir Aswar, karena perang anu akbar. Ay, cak sahabat perang akbar eta loba anu singgarun kaleta soy asgor tobat cak Kanjeng Rasul. Lantaran seketika satu hari dua hari satu minggu selesai. Tapi iya bah perang nafsu cak Kanjeng Nabi datang ka maot. Disebutna ieu teh merangan nafsu ngaranna kudu aya anu nuntun perang jeung nafsu, disebutna guru mursyid, syekhul mursyid. Engkena kadituna aya muhasabah, perang jeung nafsu teh kudu muhasabah tafakur. Naon nu kudu ditapakuran, nu kudu dimuhasabahan, hayo sabara bulan sabara tahun. Perang teh kos kieu. Masyaallah Karim. Can bisa-bisa urang teh perang, can waka naik. Ke aya tahapan-tahapan. Perang urang ngalawan dunia hese amat gitu. Hayang bae ka dunia. Eueuh nu nungtun. Jari aya nu nungtun bababari. Hade sia. Diuk, sing tegap diukna. Cekel tas beh. Nu loba. Jualan. Aduh Gusti Allah. Ya Allah. Sia kuari beneran deuk ka Allah, bener. Daek sia teh ieu melalui jalan-jalan anu lukaliku, siap. Beneran, bener. Siakan keur dagang satu saat lamun embung dagang, kajen. Siakan boga pamajikan ieu malah lain hiji satu saat sia teu bere teu dibere bogoh kumaha oh salah atuh lamun teu dibere hayang mah atuh sia moal kasalurkeun pelebadinya tah ke mikir heula indit sia geus indit kiai emang deuk ka Allah teu meunang kawin lain teu meunang kawin geus indit sia ulun rekat sama urang. Pan kieu kitu amat pan wali ge loba anakna. Sia mangukur ka wali deui. Kakara ge endeg geus ngukur ka wali. Hayang ge emang teu meunang. Geus ulah sih oh, potongan. Oh, potongan. Maka ditu ge mah dagang toge bae mas ka ditu. Yes, ieu bener beneran. Oh, deuk beneran neuh. Ya, ieu zikirna, ieu tafakurna, ya. Sok berangkat. Eta kakarak ngabiasakeun lisan bae, ngabiasakeun lisan heula, ngabiasakeun lisan capek-capek can aya ngeunah. Nu penting biasa bae heula, maca shalawat, zikir, maca salat, terbiasa. Engke geus saminggu, sabulan ja biasa mah ngeunaheun. Ngeunaheun tah geus kadeuleuyog ngeunaheun bere kuari. Yeh, tafakur. Encan aya ngeunaheun asal berpikir bae heula tafakur ka arah-arah anu ditangtukeun. Naik ya kuari, naik. Nah. Kok ieu can biasa encan aya bendu ka dunia teh encan aya bendu. Malah susuratan kene cicintaan. Jeung dunia teh. Aduh, alhamdulillah cenah kiai teu hayang abdi ka mobil abdi. Emang kunaon? Jorek. Aika itu Innova anyar resep tawa totolol tamasya ngarana nafsu keneh tamah. Aika nu ieu tersep rataran jore mogok malulu aya itu mah anyar resep atuh tamah nafsu ngarana emang nafsu mah kos kitu. Alhamdulillah cenah kiai barang guguru di kiai kuari greget abdi ka pamajikan. Emang kurang salameng je aika nu itu mah tersep keneh nu itu mah nu Lampung itu mah. Entah malah ini rekat nafsu kene. Emang nafsu urang mah kanu geulis resep kanu goreng teh. Dah majikan jeung cekeuna nek dipiceun engkeun galak. Geus bari mah norekat lah. Norekat mah lain ku sebab galak miceuna lain deuk ka Allah, deuk galak deuk henteu eta mah urusanna nafsu patalina. Geh, itu tentrem mah. Jadi atuh kurang kuah ye deuk miceun. Ayo, mau buka pemajikan, nyangan deh, no bagus. Lain, no rekat itu kos gitu man hapsu. Sugan baik jangan no anyar mah datang term, mau leren leren. Datang kapai mau leren leren. Iya kijang iya, as jual, no tersep lah, no rekat. Ayo, mau deh kijang no anyar, beten term, ya, tu lain no rekat, tawan hapsu ngarana. Tu meli kijang no anyar, tu emang beban atau lebih gede, gua deh. Sebulan dua bulannya na, kadi tu lah. Pas mayar pajak bleng sabara karapun bajar pajak Innova nu anyar sabara pun ngomong atuh pun atuh pan ngabelegi ei Fortuner sabara Fortuner nyeuteu rek ngomong nya mah atuh lah nyana bae sia ge sarua coba jawab atuh aduh tah tetep dunia mah kitu bae. Iya mah supaya total tersep. Nah, cak guru nak dia. Ade. Tapakuran ku sia jahat da dunia. Tapakuran ku sia rusak na dunia. Tapakuran ku sia jelema nu cinta dunia. Ayo. Carana kumaha tuh, Mama? Dunia cak Kanjeng Nabi teu leuwih ti bangke. Bayangkeun ku sia kemewahan dunia adalah bangke. Dunia adalah comberan. Bayangkan ku sia bahwa ieu dunia teh kocomberan. Bayangkan ku sia dunia tadina eueuh kuari aya ke bakal digulung eueuh deui tapi roh sia bakal berhadap jeung Allah. Bayangkan ku sia setiap saat bahwa dunia teh pana, cok. Bayangkan ku sia dunia-dunia ieu teh bakal ngawujud di akhirat nu jadi orai nu jadi kalajengking nu jadi kalabang bayangkeun ku sia ayo eta bae heula bayangkeun unggal peuting pan Innova teh kalajengking kalajengkingnya tapi ereman watu jadi atuh ieu sok dibayangkeun pan bari zikir bari tapakur bari muhasabah bari kitu tah kitu bari mujahadah ngaranana merangan nafsu langsung aya nu merena mah lain guru ya Allah guru mah cuman ngajalanan engke aya satu saat trek dibere ta ku Allah ijin gada dunia aya ngan teu kebel awalan teh jore sakumaha nini mun urang nyaritakeun Mi'raj Isra dibayangkeun dunia nini-nini kuari urang mun kapanggih jeung nini-nini susuna datang ka cangkeng lambeng gitu haju bujalna jero jasa sakumaha sumur tujuh haju deui cileuhan aju ngacai ngelel bukna ngarundai putih bengking deui tilok aya pan aki-aki bengking tapi nini-nini bae do bengking mah kapangih urang jeung nini-nini model kitu komo kapangihna bangsa jeung 10 peuting mah geus pajar jurig nini-nini eta pajar kuntilanak teu resep bayangkeun saperti etalah dunia teh ditafakuran muhasabahan terus nafsu urang teh terus karena terus-terusan seakan-akan urang teh keur cicing di lawang Allah Allahna seakan aya di jero anu urang ngetrok-ngetrok lawang ketrok deui ketrok deui ketrok deui ketrok deui ketrok deui deuleuh mun cara nu boga imah teh mah heula mah imah bayangan cah anu ngetrok-ngetrok eta dianteupeun lantar unggal poe ngetrok-ngetrok poe emang sia ketrok-ketrok poe naon hayang asup hayu asup asup ka Allah ge zikir terus muhasabah terus terus bae ieu teh kitu mujahadah terus seakan-akan cek Allah sia cicing di lawang emang hayang naon hayang ka Gusti aya dibuka tuh plak asup asup tah lamun geus asup kitu ngaranna asup lah ka hadroh kudsi ikir bayangan singkat seperti etalah tapi dilaksanakeun ku urang can puguh 10 tahun bisa kadinya can puguh sebab kudu pepegatan heula jeung makhluk sehingga urang tea kajelema tea benduhun teur resep henteu dunia ku urang tea tadi ditafakuran iji naon kitu ngaranna fana rusak jore atuh urang aing henteu pernah napakuran dunia mah bagus bae glamor bae makin ka ditu atuh makin resep makin jadi kiai makin resep kahembari ieu mah keur encan jadi kiai boga mobilna jore barang jadi kiai masyaallah ngaleuwihan gubernur ngaleuwihan camat camat ge kijang weh kipudoli fortuner kan ngaleuwihan ngaranna tah eta naon eta kos kitu ayo coba malah ku ari teh geus deuk boga pikiran deui hayang meuli pajero kan pun bita geus aya kan tinggal ndeuk doang kan tuh kan nah ngan ka ditu nama ujung-ujungna lamun geus bisa mah eueuh masalah geus bisa mah sebab aya kejaran-kejaran ukhrawi waduh wah hayangin deui cek kudoli ya. Mantep aing ge ukhrawi lah ukhrawi tah ya. Pas kitulah supi mah digunjang digenjong satungtung urang cinta dunia Allah mepet kecintaan urang terhadap dunia sabara persen nu lolongkrangna di dinya lah Allahna urang cinta dunianya 80% ngan aya 20 ke Allah ngegeser urang coba 50% Allah 50% geserkeun ku urang dipaksa ku urang teh tah aya 20% cinta dunia Allahna geus aya 80% keur carita geus 50% mah bakal dibere nikmat gol. Ngeunaheun. Bakal ngeunaheun. Urang bae nu terbiasa salat ya terbiasa. Asal tinggalin salat bae urang terus terang bae teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Atuh kunaon ye salat? Eta mah ka karak adat. Encan ngeunah adat bae geus kos kitu. Komo nu geus dibere ngeunah. Komo nu geus dibere ngeunah. Nah, kosongkeun hate. Sanggeus tak kosong urang teh kapan dipersilahkan masuk sia keketrok bae cak Allah emang hayang ka Gusti pan ku geus dibere dunia abdi teu hayang dunia pan ku geus dibere akhirat teu hayang akhirat hayang ka satu hayang ka nunyeun dunia jeung akhirat oh hayang ka aing heeh kadi ngan gede di asal asup bae nah, tahap awal tak asal asup bae trek encan datang ka meja na mencan akarak asup da doang ge Gusti aduh ngeunaheun amat geus ngeunaheun jasa encan mu anakoh encan itihad kakarak plus asup doang beuh geus pohara jasa eh ieu mah deuk ngalanjutkeun ieu singkatna bae kaifa yasrukul kaifa yasruku qalbun kumaha moncorongna hate Sementara lamun hate moncorong caang eueuh nanaonan mah eta bakal katempo sagala rupa. Lamun ues kurni bisa nempo lauhil mahfud, masya Allah. Nyana mah istirahat daga bainakoba kausain. Ketika Kanjeng Nabi Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan di bakoba kausain, handapun aras. Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, Jibril aya teh saha nu keur istirahat ayun-ayunan. Lah, makhluk anta hamba tua, hamba gutua. Hamba hamba anjeun. Hamba kula mun urang mana? Urang Yaman, Koron. Saha ngaranna? Ues, Ues Kurni, beze Ues Cikupa lain. Ues Kurni. Oh. Nyana dinya keren istirahat, nyana mah di dinya. Masya Allah, istirahat dah handapun aras. Ues Kurni. Ya Allah, numantak aya dina Quran ge. Lain lalagaan jelema anu pohara jasa tawa beuh, masya Allah karim, istirahat ayun-ayunan teh hadapan aras. Kipudoli mah pandi citra Habib ge bangun endek ziarah ka ditu lewat citra, eureun heula Habib Rozak ge di citra. Aduh, atuh make kacamata hideung dula deuleuh lah, atuh geus lurak lirik, masya Allah, susuganan burung. Eta kan pohara jasa, ya karim. Para nabi diangkat ka luhur, langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, lain bantrak-bantrakeun. Nah, ieu nu geus caang mata hatena. Lauhil mahfud ketempo. Lamun Mbah Bolong di mana ngaranna di Jawa Timur Ampel nu mantak disebut Mbah Bolong anu tukang nyapuan bae ngepel masjid, satu ketika ribut soal Baitullah. Panyana ieu sugan Baitullah mah ieu di bolongan make peso. Di deuleuh, ka deuleuh Baitullah. Dikorek doang, dikorek ta masjid. Apa nama teki itu geng di mana murid dan kurang sepan bayar sabab bela. Korek tempo ku kabehan jahe Baitullah. Nusak disebut Mbah Bolong. Tuh di urang gak ayak Mbah Bolong, orang gak bolongan. Eta gue dah mata hati. Syekh Nawawi jeung Mufti Jakarta Habib Utsman ketika nyaritakeun Baitullah. Ah ya kapan dina manakibna salah geut dibenerkeun heh teu daek geun Habib Utsman jarok ku palak pan ketika dideuleukeun tek Baitullah ditangkep. Saat eta Syekh Nawawi belasan tahun, Habib Utsman mah geus kolot, ditangkep ku Habib Utsman dicium leungeun embungeun malak balik nyium deui, akhirnya silih hormat budak leutik jeung kolot. Tetap Habib Utsman sangat menghormati lantaran naon, dibawa diajak ka karomah Syekh Nawawi. Nyana sakitu hebatna pohara Mufti Jakarta teu dibere karomah seperti eta saat eta, tapi ku Syekh Nawawi tepak di deuleuh. Caang. Mentak ge. Mun si Ki Abdul Halim, Ki Abdul Halim kam karesepna pan nyana mah lain karesepna mun dahar teh semun imateun lamun jeung terinasi. Terinasi dioncoman kemudian dipais, ta eta teh karesep. Almarhum Abah Agrat ditu kan muridna endek zarah ka ditu. Cek nyedet teh ah urang ka guru yeuh sok resepeun trinasi. Begitu geus meuli, cek nyana ja terima asana lah maning kakap bae. Maning kakap bae terina dibawa, dibawa ka imah teh dibawa ka Ki Abdul Halim nu dibawa kakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ho ho ja si Agrat teh biasa ka murid dieu. Heeh. Duh. Lamun teri mun aya di imah mantep dibawa ka dieu. Jeuh penyaho. Teh kajahueun teri mun mantep dipais. Kunaon diteudeun di imah cek nya teh. Sanu ngabeja. Di HP eueuh naon heuh. Kuari ge aya nu wawalianan atuh beunang di HP. Lain wali ta mah ngaranna. Walingi. Tah. Ieu kakap malah teu sapira kakap gede ge. Tuh. Eta kan Abah Kikian mah kaduhung teteri teh dibawa. Lah tu geus sok kaduhung. Ye, diomong deui. Nu geus manggeus bae. Cekabat teh kajahoan bae. Tak ketempo. Ketempo. Masya Allah, okos urang resep ka awewe, awe senyum. Itu katempo kan ku urang. Katempo sumingrah. Sumingrah, urang sumingrah, nyana sumingrah. Tambah lain muka siapa, muka khas apa. Alah mun geus caang wae tate. Geus gan teu meunang, tebak-tebak teh teu meunang. Geus bae teh wae kabolosan, kabolosan, kabolosan, oh masalah. Katawa endek nyaritakeun ka murid supaya murid yakin, oh masalah. Ngan ai terus bae wae turun, naon gara-gara turun ke pangkat kawalian teu meunang, biasa bae malah disumput-sumput besi ka nyaon istimewa na embung cukup ku Allah bae. Aing urang mah tuh kan aing nyahoan kan. Isuk aya deh anu aing nyahoan kan. Beuh atuh aing teh ah. Aing mah geus boga lelembutan. Tah lelembutan pake ulin geu nyana. Pake nganjang ka jahe lelembutan. Nah ieu iya, geus eueuh nanaonan di jero hate pan hahalang teh dunia makhluk teh hahalang. Kuari bersih ngan aya Allah atuh geus. Cuma dipertanyakeun heran ajib aneh. Kaifa yasruku kalbun kumahadek moncorong na hate sehingga katara nanaon nikmat ibadah kagusi Allah sementara suarul akwan muntabiatun fimirati rupa-rupa patung-patung gambar-gambar maujudat mungkin hate masih minuhan dina kaca hati dek kumaha moncorong na lamun dijero hate aya gambaran. Deuk kumaha moncorongna hate lamun di jero hate aya motor, aya mobil, aya sawah. Deuk kumaha moncorongna mata hate mun di jero hate teh aya keneh wanita-wanita. Aya keneh partai, aya keneh organisasi dan lain sebagainya. Deuk kumaha moncorongna. Heran aing mah kudu moncorong jelema nu di jero hatena pinuh ku gambar, pinuh ku patung. Moal jasa jelema anu hatena pinuh ku patung jeung ku gambar kudu moncorong mata hatena. Moal jelema nu moncorong mah nu geus eueuh nanaonan mata hatena. Eueuh nanaonan eueuh gambar nanaon iwalti maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tah piceunan gambar-gambar dunia. Endek kumaha si urang make jeung ngahebatkeun kana dunia? Pikir di diri urang heulanan nu aya di diri urang. Tahun kamari orang boga motor, motor nu kamari geus eueuh eta dunia. Geus ka mana kuari? Wallahu aalam. Dibeli ku saha? Buah hirup keneh, buah geus di naon kitu ngaranana ditimbang, geus ajur. Dunia seperti kitu nu kamari ku urang digosokan, dikumbah, dimumule, dirante, kabawa-bawa salat. Ternyata tahun kamari nu kurang dimumule geus eueuh. Rugi sia kamari, dikumbah, digosokan, dielap, dimumule, lempang naga digotong ka imah, ulah kena kotor, kaganggu sia, zikir sia, solawat sia, solat sia. Ternyata tahun kamari nu dikitu-kitu kuari tiapan geus eueuh, geus dijual, geus jadi rorong sokat. Nu kamari ngaganggu solat, ternyata kos gitu. Teu jauh ti eta kahareup naga terus bae kitu bae. Nah, katipu sia ku dunia. Kamari siate ka ganggu ku seorang wanita. Waduh. Tak ada wanita di dunia yang lebih cantik darimu. Waduh. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Hanya kamu. Sehingga akan kukorbankan seluruh hatiku, rohku, nyawaku, bawa budak pohara amat. Geus bebe akan tamah. Jangan pun manusia, semut andai kata mengganggu kamu akan kutabok kudian. Kasir mah wanian nya ge. Tidak boleh ada yang mengganggu. Selama di mataku ada yang mengganggu, engkau tenang. Akulah yang akan menghadapi. Untuk supaya engkau lebih tenang, duduklah di pangkuanku. Tolong. Isupi sih kos gitu. Kaganggu karena sholat dikawin kunyana. Waduh, nu tadina masa bobogohan mungkin setahun mungkin kurang kabayang-bayang bae. Masya Allah, garing. Geus kaganggu. kuari geus kawin ge kitu keneh wae, jap rapih jasa pamajikan, hormat ka salaki sehingga salakina ge cintaeun jasa. Setahun boga anak, 2 tahun, 2, 3 terus sobat, kuari geus nini-nini. Dideuleuh ku urang pamajikan aing jeung nini-nini kuari. Ya Allah, maka sedo geus teu pantes. Geus teu pararantes nanaon ge. Ya, nini-nini. Nu kamari ngaganggu ka hate urang poho ka Allah, salat ge ieu kababawa kuari geus jadi nini-nini. Dek di urusan kuku mah geus nini-nini. Tah eta teh dunia nu kos kitu, lamun urang terus bae, terus kagoda bae tah ku kecantikanana sehingga teu bisa dipohokeun, eta urang rugina 12. Leuwihan lah 12 setengah lah. Ya. Haju guru kumaha? Biasa bae urus pamajikan, ulah kababawa kana salat. Waduh kiai. Kuari mah pamajikan kabawa salatna lain gelisna. Naonna? Marahna. Aduh, kababawa salat teu usuk. Kurang ieu mah pamajikan marah. Bapak bisa marah kos gitu, nyaho lah kos gitu meureunan ngaranna ge anak Adam. Sia suka jung anak Adam meureun lemon pati-pati marah lah mun teu dibibitan ku di dinya. Atau bibit-bibit baik, kahayang matulah, atau sadar baik. Kajin kukuma meren dicandungnya. Atau pasti dicandung memarah. Atau pan kiai di Quran lagi, ayo awe mah dicandung, ayo lalaki mempan itu dicandung. Atau kudu nemah baik, ayo awe mah aja di Quran aku dicandung. Cak beheng sia. Cak beheng awe mah itu embung. Tah. Atau sia dek nuturkan beheng sia, emang kos gitu. Lalu nuturkan beheng pamajikan, atau embung. Awe mah embung dicandung. Atu paneta ka sorga di candung tehnya na ge loba cenah jalan ka sorga lain eta bae. Sial jasa. Tah. Ieu kababawa teh nu geulisna nu bageurna rusak. Kababawa teh galakna manyuna rusak. Tah nu mentek ge boga pamajikan mah ulah terlalu geulis. Nu kira-kira nyana ka mamana urang temelang. Kiai, kamana pamajikan lah nyaho. Lain geus sabar lah. Geus aya dua poe mah. Emang teu ditangkeun sanu hayangeun. Emang kuna lah tuh di pasar ge loba nu kos kitu mah. Tah aman tah bakalna tah lamun kos kitu mah. Lamun urang bogoh jasa aja geulis atuh geus khawatir nu aya. Salat ge pun geugeuraan bae. Assalamualaikum. Da ka mana pamajikan ye aduh. Tuh pan teu beres. Mantak nu encan boga pamajikan tetep ulah nu geulis. Makan hati. Hayu bodo jore ba. Geus kudu ilonangan lah. Kakak bae. Anggeun teu kudu lah geus awe mah dicisi bae di imah. Emang kurang gitu. Siapa teu pantes direndengkeun yeung sajen. Siapa kudu direndengkeun ana tuh jeung Sri Kandi golek kakara akur sia mah jeung nuh nyawaan. Ngan ulah itu omong gitu mah bawa budak kasinggung atuh. Ancek hate bae geus ulah ka mana neng mata saup di imah bae. Oreganan mun direndengkeun waduh kulit beda jeung batur. Irung beda jeung batur. Tapi lain gitu permasalahanana ieu makan hati. Nah, aya nu jore ka inget-ingetan bae sarua bae, inget ka jorena. Aduh kebawa salat pamajikan mah geulis lain. Kunaon jore? Pan jore sih ka ingeteun jorena bugu. Sarua bae. Tah dunia boh manusia kekasih dunia materi lamun datang ka kababawa rugi urang. Geus jalanna toriko. Kitu ge teu langsung. Bertahap-bertahap-bertahap bari mah asal daek zikir bae heula, asal daek maca selawat bae heula. Atuh diuji ku guru nage lain haju naik naik naik naik naik wah alhamdulillah cenah rekat geus sini tamat geus datang ka mana kamari sugra kuari kubra atuh tamat tereng geus saal bubar karena atuh rekat si kos kitu heran aing zaman ayeuna nu rekat ngadenge-denge teh kararitu ku bisa kitu guruna aneh. Jadi bimbing pantorekat mah temenna teu meunang kaluar ti bimbingan. Mun cara manuk mah manuk, didekeman heula ke geus bisa hiber karak. Karak mimiti bulu jarum, naik bulu centong. Tuh, jangan dah lah banyak raho. Budak kuari mamanya bulu jarum bulu centong. Kabelah dia bulu kampak. Atau kitu heula sarua. Orok ge mimiti di ais sejung ngorandang, nangkup dang leng-leng karak lempang sorangan. Norekat ge kitu yeuh ku bahaju kubra bae bubar tamatung geus. Lain kitu bimbing asal daek bae lah. Perhatikeun ka deuleu hudang teu tipetingna. Hudang teu ulah kieu bae ka murid mah sia sing hudang aya nyana hayas bae de guruna. Di guruna blon ye. Ka deuleu kan. Lamun di deuleu kurang matana cayan bareng bareng ngiri mata. Tetep ka deuleu. Lain deui. Lain deui. Menang hudang peuting mah ka deuleu layuna sinaran. Beda. Jelema peuting ieu begadang nonton TV atau ngobrol nu ieu begadang zikir kanyawan. Geut layu nu ieu jeung layu nu ieu jauh bedana 180 derajat kanyawan jasa. Si ieu cayan matana si ieu cayan lain. Lain deui. Sebab naon? Sebab cai mata timbul tinu zikir mah etriah seungit. Hawana seungit. Eta teh hawana kaambe ku batin nu nyaho. Tapi lamun cai mataan urut nonton final Magister. Masih ya pun beres ya pun. Aduh, nah eta lain deui roh nyahun maksia. Kaambe roh jeung roh. Layet istawat alal ahwal roh urang nu dipake zikir jeung roh itu nu dipake zikir istawat alal ahwal akur seketika ieu sarua begadang cuman lain dipake ibadah ka Gusti Allah lain deui beda ahwalna beda ahwalna beda engke ti dituna ge wastawat alal ahwal akur sauyunan nyambung nyambung kajian kakarak kapanggih tek aya jelema tukang hudang peuting padahal kakarak kapanggih beda lain deui layuna layu sinara beda si ieu ge peuting teh tos nonton main bola hatang lain deui endek kumaha moncorongna hate sementara patung-patung jeung gambar-gambar dunia ja duniana mah eueuh dina hate mah patungna gambarna aya na yeye de kumaha bisa na moal bisa lamun kaca hati pinuh ku patung bersihan heula kaca kakarak nyingkir-nyingkir nyai-nyai bray waduh sanggeusna eueuh patung bersihan make naon kitu ngaranna minyak sret oh usap make kanebo guys, ente datang ke imah belek ku ente, siapkan kanebo langsung hatek kiki, siap kuburan baik itu lain gitu gambar siapa nah, iyalah, artinya masih kene ngejentul gambar-gambar mual moncorong anda mual moncorong, encan datang ke ma'rifat encan dibukakan pintu ma'rifat ku Gusti Allah wallahu a'lam.